Saya Ferry dari Banjar. Saya mau tanya tentang perbedaan bid'ah hasanah dan bid'ah yang hina. Tidak ada bedanya. Ya. Kalau bid'ah itu di dalam agama. Yang mereka anggap hasanah itu sebenarnya bukan hasanah. Itu semuanya adalah sayyi'ah. Ya. Buruk. Kenapa? Karena Nabi SAW telah mengabarkan. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Jadi, meskipun dia katakan itu bid'ah hasanah, kalau bid'ah itu di dalam agama, tetap saja sesat. Jadi tidak ada bedanya. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu bid'atin dalalah, wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat, meskipun manusia menganggap itu sebagai sebuah hasanah, sebuah kebaikan. Adapun kalau yang dimaksud dengan dalam masalah dunia, ya, yang hasanah adalah yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan yang sayyi'ah adalah yang berdampak buruk bagi manusia. Ini kalau dalam masalah dunia, tidak ada larangan ya, berbuat bid'ah atau inovasi-inovasi baru. Tetapi yang dilarang itu dalam syariat. Ya, yang dilarang di dalam syariat. Tidak boleh berbuat kebid'ahan. Semua bid'ah sesat, tidak ada yang hasanah. Kalau di dalam syariat. Karena Nabi SAW telah mengatakan demikian. Orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti dia menentang. Iya. Dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Lalu dia katakan tidak, ada juga bid'ah yang hasanah. Berarti ini penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.